perhatikan rembulan emas tenggelam di cakrawala. Angin mati dan laut pun terdiam. Hening di sekeliling bumi, sunyi sepi mencekam, menunggu keputusan sakral. Arif dan bijaksana. Mengerti jeritan kami tak bersuara, ditelan gemuruh indah bulan. Mungkin lewat nyanyian akan dapat menyusul, menguat jendela hatimu. Dan kau dengar rintihan kami, kau dengar jeritan kami. Tuhan, semua terserah di tangan-Mu. Merah hitam tanah Catura.